بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وقوله تعالى أأمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وقال للجارية أين الله ya kan? Itu matanya. Matanya. Faqala al-jariyati aina Allah? Qalat fi as-sama. Qala a'tikha fa innaha mu'minatun. Rawahu Malikun. Rawahu Malik bin Anas wa Muslimun. Wa ghayruhuma min al-a'immah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Husain kam ilahan ta'bud? Qala sab'atan. Sittatan fil ardi wa wahidan fil fis sama. Qala man li raghbatika wa rahbatika? Qala alladhi fis sama. Qal fatruk as-sitta wa'bud alladhi fis sama. Wa ana u'allimuka da'watain. Fa aslama. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله الشرح ما يقرأ أردي من أردي أمر من دي إدل الشرح صفات الرابعة عشرة العلو العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة مع السلف قال الله تعالى وهو العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى رواه مسلم من حديث حذيفة وأجمع السلف على إثبات العلو لله ويجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو علو حقيقي يليق بالله وينقسم إلى قسمين علو صفات بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ودليله ما سبق وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته ودليله مع ما سبق قوله تعالى أأمنتم من في السماء وقوله النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد قال البخاري منكر الحديث وقوله في الجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم في قصة معاوية بن حاكم ابن الحكم وقوله صلى الله عليه وسلم لحسين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين اترك السد اترك الستة وأمر الذي في السماء هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف وذكره في الإصابة من رواية ابن حزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفيه إقرار النبي حسين حين قال ستة في الأرض وواحدة في السماء وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه في السماء ويجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تغييب ولا تمثيل. وقد أنكر أهل التعطيل قول الله بذاته في السماء ففسروا معناها أن في السماء ملكه وسلطانه ونهوه ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. أن في السماء ملكه وسلطانه ونحوه ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه رابع أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضا. وبوجه خامس وهو دلالة العقل عليه لأن صفات كمال. وبوجه سادس وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء. تحتكم تكفي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الصفة الرابعة عشرة العلو. العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وهو العلي العظيم. Sifat ulu adalah sifat yang telah sabit bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwal aliyul azim. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi fi sujud. Dulu Rasul ketika sujud di dalam salat beliau berdoa Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Min hadithi Hudzaifah. Wa ajma'as salaf ala isbatil ulu lillah. Salaf sepakat di dalam menetapkan sifat ulu bagi Allah. Fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'atilin wala ta'yifin wala tamthil. Sehingga wajib menetapkan sifat tersebut dengan tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentakif, tanpa mentamthil. Wa huwa uluun hakikiun yaliku billah. Dan itu adalah sifat ulu yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqasimu ila qismain. Sifat ulu terbagi menjadi dua. Ini pembagian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Namun kemarin Syekh Yasin menyebutkan ada tiga ya. Tidak masalah, cuma beda istilah saja. Di sini yang pertama disebutkan ulu sifat, tinggi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bimakna anna sifatihi ta'ala 'aliyan, bahwasannya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi. Laisa fiha naqsun bi wajhin minal wujuh. Tidak ada padanya satu kekurangan pun dari segala sisi. Maknanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, tidak ada kekurangan pada sifat tersebut. Yang kedua, ulu zat. Bimakna anna zatahu ta'ala fauqa jami'i makhlukatihi. Bahwasanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Ini untuk lafaz penyebutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat, ya. Ini sebenarnya lafaz yang tidak datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Zat yang ada itu adalah an-nafs. Ya. Namun lafaz ini tadi datang pada sebagian salaf. Yang ketiga, kemarin yang sudah kita lewati di Al-Wasitiyah, ulul qahr. Ulul qahr. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tinggi dari sisi kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia adalah zat yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Atau dikenal dengan ulul qadar. Kedudukan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan dia itu masuk kategori ulu sifah sebenarnya. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di ta'liq, "Fasalafu wal a'immatu yaqulun." Salaf dan para ulama mereka mengatakan, "Innallaha fawqa samawatihi." Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Mustawin 'ala 'arsyihi. Beristiwa di atas arasy. Ba'inun min khalqihi. Terpisah dari makhluknya. Kama dalla 'ala dzalikal kitab wa sunnah wa ijma'us salafil ummah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' salaf ummah. Wa kama ulima al-mubayana wal-ulu bil-maqul as-sarih al-muafiq lil-manqul as-sahih. Dan sebagaimana diketahui, itu bacanya ulima, sebagaimana diketahui, al-mubayana, al-mubayana terpisah, mubayana, bain, terpisah dan tingginya Allah Subhanahu wa taala bil-maqul as-sarih, dengan akal yang sarih, akal yang sehat, yang bagus, al-muwafiq lil-manqul as-sahih, yang mencocoki penukilan yang sahih. Jadi sebagaimana perkara yang telah diketahui, tinggi dan terpisahnya Allah Subhanahu wa taala dari makhluk, itu bisa diketahui dengan akal yang sehat, akal yang sarih, yang mencocoki penukilan, yaitu riwayat-riwayat yang sahih. Wa kama fatarallahu ala dzalika khalqahu min iqrarihim bihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tanamkan fitrah hal yang demikian itu pada makhluknya untuk mengikrarkan, berupa pengikraran mereka terhadap sifat ulu tadi. Bihi yaitu bil ulu. Wa qasdihim iyyahu subhanahu wa ta'ala, dan juga berupa keinginan mereka ketika mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang ketika berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mereka mengharap kemana? Ke langit. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau membawakan ayat, dalilnya adalah qauluhu ta'ala aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit? Makanya sebagian ahli nahwu mereka mengatakan man itu yang lebih tepat lil alim, bukan lil akil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan akil, tapi disifati dengan alim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, wa qad ajma'al muslimun ala, ingat ya faedah dari Ibnu Taimiyah tadi jelas sekali beliau menyebutkan apa? Sepakat, ya, salaf a'immah sepakat Allah Subhanahu wa taala di atas langit-langit, istiwa di atas arasy, terpisah dari makhluk. Jadi tidak usah ngomong, itu kan berarti dia duduk di arasy. Berarti dia butuh dengan arasy. Itu kan konsekuensinya ketika mengatakan butuh dengan arasy. Berarti kan sebagaimana kita butuh dengan ummah. Nempel kita. Sedangkan ini sudah menyelisih ijma. Tidak ada salaf yang seperti itu. Mereka sepakat. Ba'inun min khalqihi. Sebagaimana yang disebutkan kata Ibnu Taimiyah, sudah perkara yang sudah maklum, diketahui dengan doruri, Ya, secara akal terpisahnya Allah Subhanahu wa taala dari makhluk. Di situ disebutkan di ta'liq al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan waqad ajma'al muslimun, ijma' lagi penukilan, ala anna Allah wa huwal aliyul a'la, penukilan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala wa huwal aliyul a'la, zat yang maha tinggi, maha al-ali, tinggi, a'la, paling tinggi. Wa nataqa bidzalikal qur'an, bidzalikal qur'anu, al-qur'anu fa'il, wa nataqa bidzalikal qur'an, dan al-qur'an yang berbicara akan hal itu, biqaulihi ta'ala sabbihisma rabbikal a'la wa annallaha wa anna lillahi uluwul ghalabah wal ulu al-a'la min sa'iri wujuhil ulu, dan bagi Allah Subhanahu wa taala uluwul ghalabah, tinggi kekuasaannya. Al-ghalabah, ghalabah itu menguasai ya. Dan tinggi dengan ketinggian yang paling tinggi dari seluruh jenis al-ulu. Jadi dari seluruh jenis ulu, Allah Subhanahu wa taala a'la. Di anna al-ulu, dikarenakan tinggi, sifatu madahin inda kulli akilin, merupakan sifat pujian bagi setiap orang yang berakal. Fasabata bidzalika anna lillahi ulu zat wa ulu sifat wa ulul qahr wal ghalabah, sehingga dengan hal itu tetaplah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala anna lillah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki ulu zat, ulu sifat, ulul qahr wal ghalabah. Ini antum garis bawahi faedah dari Ibnu Qayyim. Sebagaimana dulu kita di awal-awal wasitiyah kan disebutkan sama Syekh Yasin, ulu itu ada tiga. Ada ulu sifat, ulu zat, dan ulu al-qahr wal ghalabah. Nah, ini salaf yang sebelumnya. Ya, jadi sebenarnya kalau Syekh Nusaimin, para ulama yang belakang ini, yang ar-rasikhun, sebenarnya kadang cuma nukil dari ulama-ulama yang sebelumnya. Di sini yang menyebutkannya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sehingga kedepannya boleh langsung antum katakan bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sifatul ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada tiga. Yang pertama ulu zat, ulu sifat, kemudian ulul qahr wal ghalabah. Ulu sifat, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi dari seluruh sifat makhluk. Zat, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi dari seluruh makhluk. Ulul qahr, dari sisi tinggi kekuasaan, kedudukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Wa qawlun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna Allahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuka. Hadis ini disebutkan kata Syekh Ibnu Utsaimin riwayat Abu Daud, namun dalam sanadnya ada Ziyadah bin Muhammad, ada perawi yang bernama Ziyadah bin Muhammad. Qala al-Bukhari munkarul hadis, Bukhari mengatakan munkarul hadis. Disebutkan di ta'liqnya Syekh Fahad ini, beliau menyebutkan dhaif ya. Itu disebutkan Ziyadah bin Muhammad Al-Ansari. Qala al-Bukhari wa Abu Hatim wa Nasa'i munkarul hadis. Bukhari, Abu Hatim, Nasa'i mengatakan munkarul hadis. Wa qala Ibnu Adi, berkata Ibnu Adi mengatakan la a'lam lahu illa haditsain aw salasa miqdar ma lahu la yutaba alih. Aku tidak tahu tentang dia ini kecuali dia memiliki cuma dua hadis atau tiga. Dan seukuran orang yang seperti ini, malahu la yutaba alih, seukuran apa yang dia miliki berupa hadis ini tadi tidak bisa menjadikan penguat atau tidak bisa dikuatkan. Pertama, orangnya bukan orang yang banyak meriwayatkan ya, bukan yang banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, dianya juga ada jarah dari kalaman dari kalamnya para ulama kibar senior seperti Bukhari, Abu Hatim, Nasa'i. Intinya hadis yang Rabbuna Allahu allazi fis sama' taqaddasa ismuka itu dhaif. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariya aina Allah qalat fis sama'. Aina Allah qalat fis sama. Di mana Allah? Dia menjawab di langit. Ini dalil menunjukkan bolehnya bertanya di mana Allah Subhanahu wa taala. Bantahan bagi mereka yang mengatakan tidak boleh bertanya di mana Allah. Barang siapa yang mengatakan di mana Allah, maka layak dipotong jarinya. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Ketika wanita tersebut menjawab, ya, Rasul mengatakan sudah, bebaskan dia dikarenakan dia mukminah. Kisahnya ini tadi, dia ini menggembala kambing. Kambingnya dimakan serigala. Lapor dia sama Muawiyah bin Al-Hakam, kambing dimakan serigala. Marahlah Muawiyah, ditempelang sama Muawiyah. Dia pun lapor kepada Rasul. Ditanya sama Rasul, di mana Allah? Dia menjawab, "A'tikha fa innaha mu'minah." Akhirnya dibebaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Husain. Itu ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada faedah dari Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qala ay al-Imam Ahmad fi siyaqi haditsil jariyah al-ma'ruf, pada konteks hadis al-jariyah al-ma'ruf. Aina Allah? Qalat fis sama. Di mana Allah? Dia menjawab di langit. Lakin laisa makna dzalik, namun bukan makna itu, kata Imam Ahmad, bukan makna di langit di situ, maknanya apa? Annallahu fi jawfis sama. Allah berada di jauf, di ruang langit. Seperti ini ketika disebutkan, di mana putra? Jawabannya di fil bait. Maknanya apa? Di dalam rumah. Bermakna dzarfiyah, diliputi oleh ruangan rumah. Bukan ketika dikatakan maknanya Allah Subhanahu wa taala di langit diliputi dalam ruangan langit, bukan. Wa annas samawat tahsuruhu wa tahwi. Bukan maknanya langit-langit tadi membatasi dia, mengepung dia. Ya, hasar, membatasi atau mengepung dia, bukan. Wa tahwihi, dan meliputinya. Bukan maknanya seperti itu. Fa inna hadza lam yaqulhu ahadun min salafil ummah wa aimmatiha. Dikarenakan hal ini, ya, tidak ada seseorang pun dari kalangan salaf ataupun para ulama yang mengatakannya. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala di atas langit, itu maknanya langit mengepungnya atau meliputinya. Bal hum muttafiqun ala annahu fawqa samawati ala arsyi. Bahkan mereka sepakat, ittifak, Allah berada di atas arasy, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Laisa fi makhluqatihi syai'un min dzatihi. Nah, lihat faedah dari Imam Ahmad, tidak ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut sedikit pun dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada yang nempel pada makhluk tersebut zatnya Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Pada makhluk baik pun arasy, tidak sedikit pun nempel zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala fi dzatihi syai'un min makhluqati. Tidak pula pada zat Allah sesuatu yang nempel dari kalangan makhluknya. Difahami? Allah tidak nempel ke makhluk, makhluk tidak nempel dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada sesuatu dari makhluk tadi yang berada di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula zatnya Allah berada pada makhluk. Nukilan siapa ini? Imam Ahmad. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Husain ibni Ubaid al-Khuzai walid Imran bin Husain. Dan juga sabda Rasul kepada Husain bin Ubaid al-Khuzai, orang tua dari Imran bin Husain. Rasul mengatakan, utruk as-sittata wa'bud allazi fis sama. Tinggalkan sesembahan yang enam, ya, dan ibadalah, sembahlah yang di langit. Tadi kan dia ditanya, ada berapa sembahanmu? Katanya tujuh, kan? Ya. Satu di langit, enam di bumi. Rasul mengatakan, sudah, tinggalkan yang enam, sembah yang di langit. Hadza huwa lafdzu allazi dzakarahu al-mu'allif. Ini lafaz yang disebutkan mu'allif. Wa dzakarahu fil isabah min riwayati Ibnu Khuzaimah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkannya dalam kitab Al-Isabah dari riwayat Ibnu Khuzaimah fi kisati islamihi, pada kisah Islamnya Husain bin Imran atau Imran bin Husain, bilafad dengan lafad ghairi hadza, selain lafad ini. Wa fihi iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan padanya terdapat pengikraran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap yang di langit. Hina qal sittatun fil ardi wa wahidan fis sama. Namun ini asar hadis disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Ulu, wa min tariqihi Az-Zahabi fil Ulu, dan dari jalan Ibnu Qudamah juga Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu, dari Imran bin Husain, pada sanadnya terdapat Imran ibni Khalid ibni Taliq Al-Khuzai. Imam Ahmad mengatakan matrukul hadis, dan Khalid ibni Taliq dikatakan oleh Ad-Darqutni laisa bil qawi, matrukul hadis itu jarah syadid ya, laisa bil qawi juga sama, dhaif itu konsekuensinya. Wa qala Ad-Darqutni qala fi abi, berkata tentang bapaknya si Imran bin Khalid, yaitu Khalid bin Taliq, la yuhtajju bihi, namun Ibnu Hibban mentausiknya. Ya, mentausik itu merekomendasi, memberikan ta'adil. Nah, ta'adil Ibnu Hibban ini enggak dianggap. Ya. Karena apa? Terkadang Ibnu Hibban itu memasukkan dalam kitab As-Siqat perawi-perawi yang dijarah oleh ulama. Ya. Ringkasnya hadis dhaif ya. Wa ajma' as-salaf ala thubuti ulwi zat lillahi, salaf sepakat di dalam menetapkan ulu zat, tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala lillah, wa kaunihi fis sama, dan juga sepakat salaf di dalam menetapkan kondisinya Allah berada di atas langit. Fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil, maka wajib menetapkannya dengan tanpa mentahrif, tanpa mentahtil, tanpa mentakyif, tanpa mentamtsil. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, innal ayat wal akhbar ad-dalati ala uluwir rabb ala khalqihi wastiwa'ihi ala arsyhi tuqaribul uluf. Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya ayat dan hadis-hadis yang sahih, al-akhbar itu hadisnya, hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang ketinggian Rabbul Alamin di atas makhluknya dan istiwanya di atas arash, tuqaribul uluf, mendekati ribuan. Waqad ajma'at alaihi rusul min awwalihim ila akhirihim, sungguh para rasul itu sepakat dari rasul yang pertama sampai yang terakhir bahwasanya Allah tinggi di atas makhluknya, tinggi zatnya di atas langit. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan bal alfan, bahkan 2000. Antum mau lihat, bukan yang dimaksudkan ini adalah dalil. Dalil di sini maksudnya apa namanya, sekian banyak argumentasi, ya, argumentasi, ribuan argumentasi, di antaranya dalil tentang Isra Mi'raj, turunnya Al-Quran, gitu loh maksudnya dalil di sini. Bukan setiap lafaz itu ulu, bukan. Dalil yang menunjukkan mengarah ke ulunya Allah Subhanahu wa taala, tingginya Allah. Mereka sebutkan Isra Mi'raj, terus juga turunnya Al-Qur'an. Kalau turun enggak mungkin naiknya amalan. Untuk memudahkan paling antum bisa lihat di kitabnya Ibnu Qayyim. Tahawiyah, Syarah Aqidah Tahawiyah itu. Itu disebutkan beberapa dalil lah. Di antaranya masalah naiknya amalan, ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. di antara dalilnya tercabutnya ruh dibawa ke langit. Sekian banyak argumentasi disebutkan. Waqad ankara ahlu ta'til kaunallahi bizatihi fis sama. Ahlu ta'til mengingkari keberadaan Allah secara zatnya di atas langit. Wa fassaru ma'naha, mereka mentafsirkan makna di atas langit tadi. Anna fis sama, bahwasannya di langit itu mulkahu, kerajaan, wal sultanuhu, sultanahu, kekuasaannya, wanahuhu, dan semisalnya. Maknanya di langit itu bukan zatnya Allah SWT di atas, tapi apa? Kekuasaan dan kerajaannya. Wa narudu alaihi bima sabaqati fil qa'idatir rabi'ah wa bi wajhin rabi' anna mulkallahi wa sultanahu fis sama' wa fil ardi aidan. Kita katakan kekuasaan dan kerajaan Allah itu ada di langit dan di bumi. Semuanya milik Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Di mana ayat walillahi mulkus samawati wal ard? Ada ya? Atau lillahi mulkus sama? Lebih kurang seperti itu kalau tidak salah. Wawi wajin khamis, dan sisi yang kelima, wahya wahwa dilalatul aqli alaihi li'annau sifatu kamal. Yaitu dalil akal, ya, yang menunjukkannya. Dikarenakan sifat ulu adalah sifat kamal, kesempurnaan. Secara akal menetapkan sifat ulu itu sifat kesempurnaan. Ya. Maka akal pun akan menetapkan. Wabi wajhin sadis, dan sisi yang keenam, wahya dilalatul fitrah ali, dilalah fitrah. Di annal khalqa mafturun ala annallaha fis sama. Dikarenakan makhluk itu sudah ditanamkan fitrah, maftur. Sudah menjadi tabiat ditanamkan fitrah yang menunjukkan bahwasannya Allah berada di atas langit. Coba antum yang kiai-kiai yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas langit tuh. Ketika ceramah berapi-api mereka tidak sadar. Biarlah mereka ingin membubarkan kajian kita, tetapi kita tetap tangan nunjuk bucu. Allah yang akan membela kita, tangan masih nunjuk bucu ulah. Ya dak? Ana pribadi langsung nyaksikan. Itu dulu awal-awal sebelum kiaman, jadi balik di dusun mondok. Jadi ada kawan dulu, ya mungkin Dr. Vicky juga kenal. Nah, ada kawan namanya Muawiyah, kawannya Ubay dulu. Nah, Muawiyah kenal saya? Nah, Muawiyah. Muawiyah balik sekarang makmur, anak balik dari Gresik, dari dusun. Itu dusunnya sedekatan sama anak. Adung Naksabandia. Jadi Naksabandia itu ceramahnya ke dusun-dusun. Masuklah daerah kami itu di dusun. Seberang tu listrik lagi tak kati, seberang dusun. Nyebrang itu begitu. Yang namanya awal-awal mondok semangat ini, ya nggak tahu lah. Kalau anak tu anak anggap lantun semangat yang anak tu anak maklum nih. Kita dulu juga ngalami. Nak di debat. Ini niat tu memang lada bagus. Nak debat. Kita debat. Dalam rangka menjelaskan kebenaran kepada umat. Itu tadi. Belum belajar Rasulullah Imam Ahmad tak boleh berdebat. Jadi didatangi majelisnya didatangi. Kita datangi, didengarkan ceramah sampai selesai. Ketika itu dia nyebutkan Allah Subhanahu wa taala intinya berada di diri kita. Bukan di atas langit atau di atas arasy. Tapi setiap kali dia nyebut Allah Subhanahu wa taala, tangannya selalu nunjuk-nunjuk. Tangannya nunjuk-nunjuk. Selesai ceramah, ada pertanyaan, ya waktu itu kami diizinkan untuk nanyo diskusi. Kami sampai ke lah pertama, prinsip yang benar, Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, di atas langit. Bukan di diri kita, di dada. Nah, kita sebutkan dalil Al-Qur'an. yang tadi kan, Ar-Rahman al-Arsy istawa, hadis kisahnya jariah ini tadi. Yang ketiga, itu lho kak, kalau kita waktu masih muda yang ceramah lah tua, itu lho kak, tadi kakak setiap ketika nyebut Allah selalu nunjuk ke pucuk, nunjuk ke pucuk, berarti Allah SWT di pucuk. Ngapa nak nunjuk di sini, weh? Gitu kan? Terdiam dia di situ. Dia ngomong, oh jadi kalau cak itu benar yang kata ada ini tadi pak. Berarti aku yang belum berilmu. Dia ngomong kan cak itu. Rujuk. Nah, rujuk. Cuma karena memang tak bagus berdebat itu ya. Nah waktu itu ngomong sama kawan ini, baliklah gitu, sudah. Kan tujuan udah tercapai. Berdebat. Entah ngarah tulah panjang kulu kilir. Ngarahlah ke hadis man ro'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi. Nah, waktu itu si Muawiyah ini nyebutlah hadis man ro'a minkum munkaron. Barang saya melihat mungkar, entah macam mana pula ngapa ngarah ke hadis itu. Dia yang penceramah ini ngomong, "Nah, sekarang ku minta kamu mempraktikkan hadis itu tadi." Itu di belakang itu ada main gap. Tolong bubar ke. Itu kan pengamalan hadis itu tadi. Wah ini dah. Wah itu tadi. Iya, tahu lah. Sudah membubarkan main gap. Itu kan jalan-jalan kena gebu gitu kan. Nah itu tadi. Ya ringkasnya seperti itu tadi. Fitrah itu menunjukkan memang jelas ya, tidak bisa. Wong awam-awam yang selalu mereka sudah lah. Oh, cuman yang di pucuk itulah yang tahu. Kalau kita nak ngarep pemerintah mah inilah, kita berserangan yang pucuk itulah. Iya kan, wong awam-awam ngerti kan? Itu dah fitrah. Kemudian, ini saya lanjutkan bacanya. Wa makna kaunillahi fis sama. Nah ini penting, ini faedah yang berikutnya. Makna keberadaan Allah fis sama di langit. Al makna as-sahih, makna yang benar. Li kaunillahi fis sama, untuk kondisi keberadaan Allah di atas langit adalah annallaha ta'ala 'alas sama, bahwasannya Allah di atas langit. Fa fi, nah itu antum terserah antum, atau mungkin antum buat garis lurus atau dalam kurung antum pisah misalkan ya biar enak. Fa fi, fa fi yang lebih tepat dipisah, lebih enaknya tadi dibuat fa-nya fa di luar ya. Masih spidol kita habis ya. Fa fi, maka fi ya, itu tadi fa fi, maka fi bimakna Allah, bimakna Allah, bermakna Allah. Allah itu bagusnya antum garap dalam kurung itu juga. Nah, biar enak, atau kan tanda petik misalkan. Makna yang sahih fis sama itu fi maknanya Allah. Sehingga kalau maknanya Allah, fis sama bermakna apa? Alas sama, di atas angin. Selesai masalah. Ya enggak? Walaisat lidzorfiyah. Bukan fi itu maknanya untuk zorfiyah. Apa zorfiyah? Untuk menunjukkan ruangan di dalam. Ketika antum mengatakan nasihin fil masjid, nasihin fil masjid, fi di situ zorfiyah, menunjukkan tempat keberadaan nasihin di dalam masjid. Li'anna sama la tuhid billah, dikarenakan langit tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya boleh. Memang dalam bahasa Arab seperti itu. Makanya yang kemarin Anda bilang, Anda bisa lihat dalam kitab Mughni Labib itu ya. Atau yang kedua. Yang kedua. Atau annahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala fil ulu, makna fis sama maknanya Allah Subhanahu wa taala fil ulu, berada pada ketinggian. Fi tetap zorfiyah, namun maknanya al-ulu, tinggi. Jadi fil fi fis sama maknanya fil ulu. Fi as-sama, ya, fis-sama. Fis-sama ini ada dua kemungkinan. Fi dimaknakan apa? Fi-nya bermakna ala, sehingga makna fis-sama adalah alas sama. Maknanya Allah alas alas sama, Allah di atas langit. Atau fi maknanya dzarfiyah, tetap makna az-dzarfiyah, namun as-sama, lafaz as-sama itu maknanya al al-ulu, sehingga makna fis sama adalah fil fil ulu. Jelas? Kalau fi-nya mau ditetapkan sebagai zorfiyah, maka as sama itu bermakna ulu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok bisa seperti itu? Jawabannya bisa. Memang lafaz sama secara bahasa adalah al ulu, tinggi. Kan berasal dari sama yasmu, tinggi artinya. Kemarin kita awal-awal wasitiyah kan berkaitan dengan lafaz isim. Maka dikatakan isim itu lebih tinggi dibandingkan fi'il. Artinya kalau fi-nya mau dizorfiyakan, maka as-sama bermakna al-ulu. Ya. Kita lanjutkan. Au, atau kata Syekh Ibnu Taimin, annahu fil-ulu, bahwasanya Allah fil-ulu, berada pada ketinggian. Fas-sama, maka lafad sama bimakna al-ulu, bermakna al-ulu, tinggi. Laisal murad biha, laisal muradu biha, dan bukanlah yang dimaksudkan dengan as-sama, as-sama ul-mabniyah, langit yang terbentuk ini tadi, ya, sama al-mabni, langit yang terbentuk ini tadi, bukan langit ini, tapi maknanya ketinggian. Itu disebutkan referensinya, bisa lihat keterangan di kitab Syarah Aqidah Tuhawiyah. Tanbihun, tanbih. Zakarul mu'alif rahimahullah ta'ala annahu, itu Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah akan menyebutkan di matan, annahu naqala an ba'dil kutub al-mutaqaddimah, bahwasanya beliau menukilkan dari sebagian kitab yang mutaqaddimah. Itu nah disebutkan di halaman 72 ya. Wa fi ma nuqila min alamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fil kutubil mutaqaddimah, Oh iya, anak tadi afan, anak tadi belum menerjemahkan ya. Anak terjemahkan ya. Wa qauluhu ta'ala aamantum min fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbuna Allah allazi fis sama taqaddasa ismuka, dan sabda Rasul, Rabb kita adalah Allah, zat yang berada di langit. Taqaddasa ismuka, maha suci nama engkau. Ya, sungguh maha suci nama engkau ya Allah. Wa qala lil jariyah aina Allah, Rasul berkata kepada seorang jariyah, budak wanita, di mana Allah? Qalat fis sama, dia mengatakan di langit. Rasul mengatakan, bebaskan, sesungguhnya dia adalah wanita yang mukminah. Hadis ini riwayat Imam Malik Ibnu Anas dan juga Imam Muslim dan yang selain keduanya dari kalangan para ulama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Husain, kam ilahan ta'bud? Nabi berkata kepada Husain, berapa sesembahan yang engkau sembah? Qal, dia menjawab, ada 7 katanya. Sab'ah. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. 6 di bumi, 1 di langit. Qal, Rasul berkata lagi, man li raghbatika wa rahbatika? Kepada siapa terus, atau yang mana yang rasa cinta dan rasa takutmu tertuju? Tertuju ke siapa? 7 ini tadi. Dia mengatakan allazi fis sama, rasa cinta dan takutku kepada zat yang ada di langit. Lalu Rasul menjawab, kalau begitu tinggalkan yang 6 dan beribadalah, sembahlah yang di langit. Wa ana uallimuka da'watain, dan aku akan mengajari engkau 2 buah doa. Lalu dia masuk Islam. Wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyaqul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari dia untuk berdoa dengan doa, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, berikan ilham kepadaku untuk mendapatkan petunjuk, atau berikan ilham petunjuk kepadaku, dan jagalah diriku dari kejelekan atau keburukan hawa nafsu. Wa fi ma nuqila min 'alamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutubil mutaqaddimah, dan juga berdasarkan penukilan tentang Nabi SAW dan para sahabatnya di kitab-kitab yang terdahulu. Bahwasannya, annahum, bahwasannya mereka, yasjuduna bil ard, bahwasannya apa? Tanda-tanda Nabi kita Muhammad SAW, tanda Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat itu tertulis di kitab-kitab terdahulu, mereka itu sebenarnya sujud ke bumi. Sujud di bumi, namun yaz'umun anna ilahum fis sama, mereka menganggap Tuhan mereka di langit. Mereka sujudnya di bumi, namun mereka menyembah zat yang ada di langit. Juga disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwasanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya antara langit yang satu dengan langit yang berikutnya dengan jarak seperti ini, begini dan begini. Lalu beliau menyebutkan hadisnya sampai pada ucapan, dan di atas semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kemarin itu sebenarnya dikenal dengan istilah hadis hadisul au'al. Mereka mengenalnya hadis al-au'al. Fa hadza, hadis-hadis seperti ini dan yang semisalnya, mimma ajma' as-salaf, termasuk hadis yang para salaf sepakat di dalam menukilkannya, menerimanya, dan mereka tidak berupaya untuk menolaknya atau pula mentakwilnya, tidak pula menyerupakan, tidak pula mentamtsilnya. Nah, kata Syekh Ibnu Taimin, Al-Imam Ibnu Qudamah menukilkan bahwasannya termasuk tanda Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan di kitab-kitab terdahulu dan juga tanda-tanda para sahabat bahwasannya mereka sujud di bumi, ibadah di bumi, sujud di bumi. Wa yaz'um anna ilahahum fis sama, dan mereka menganggap sesembahan mereka di langit. Wahad dan nakal ghairu sahih. Yang pertama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, penukilan ini tidak sahih. Li'annahu la sanada lahu, dikarenakan tidak ada sanad. Yang kedua, wali annal iman bi uluwillahi wassujudi lahu la yahtassani bi hadzal ummah. Yang kedua, alasan kedua, beriman dengan keberadaan atau ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan sujud kepada Allah tersebut itu bukan amalan yang khusus bagi umat ini. Buktinya apa? Buktinya Fir'aun pun menetapkan Allah SWT tinggi, ya enggak? Sampai dia mengatakan, ya Haman ibnili sorhan la'alli attali ilahi Musa. Wahai Haman, buatkan aku menara supaya aku bisa melihat kepada ilah Musa. Itu menunjukkan Fir'aun merasa menganggap sesembahan Musa ada di langit. Wa ma la yahtas la yasihu ayakuna alama. Sehingga sesuatu yang tidak menjadi kekhususan, maka tidak sah, tidak bisa dikatakan sebagai tanda. Dia dikatakan tanda kalau itu khusus. Wali anna ta'bir bizza'am, dan juga ungkapan dengan azza'am yaz'umun anna ilahu fis sama, ini juga ungkapan yang kurang tepat ya. Kenapa? Mereka para ulama menyebutkan za'ama yaz'umu ya, itu semua bermakna kadzib di dalam Al-Qur'an. Itu faedah. Antum perhatikan wa yaz'umun wa yaz'umun wa yaz'umun, itu bermakna kadzib. Makanya beliau mengatakan li anna ta'bir bizza'am fi hadzal amri laisa bimadah. Dikarenakan azza'am pada konteks perkara ini bukanlah madah, pujian. Li anna aktsar ma ya'ti azza'am fi ma yashukku fihi. Dikarenakan kebanyakan datang azza'am dugaan-dugaan itu pada perkara yang diragukan. Yang terdapat yasyukku fi, yang dia ragu padanya. Yaz'umun, yaz'umun. Itu dalam Al-Quran banyak sekali. Masih mending konteksnya yazunnu. Ya. Zon. Karena zon terkadang bermaknanya yakin. Namun kalau yaz'am, yaz'umu, itu konteksnya banyaknya buruk dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ya. Adapun sifat istiwa, insyaallah kita lanjutkan kapan? Sabtu ya. Ketemu lagi hari Kamis. Subhanallah. Ya, ketemunya Kamis. Subuh. Nanti dilepas.